Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIN. Tuan-tuan dan puan-puan, berlapang dada itu mudah untuk kita sebut, tetapi sukar untuk diamalkan. Misalnya, mudah untuk kita nasihatkan orang lain agar berlapang dada, tetapi apabila diri sendiri yang difitnah, dikutuk, diaibkan, maka ketika itu hanya Allah sahajalah yang tahu betapa sakitnya, betapa peritnya rasa hati. Dalam hidup ini, walau sebaik mana sekalipun yang kita lakukan, tetap akan ada orang yang takkan puas hati dan takkan suka dengan kita. Itulah realiti kehidupan yang kita perlu akur, perlu terima. Kadangkala kita buat baik berpuluh kali, tapi dengan hanya satu kesilapan atau satu kesalahan kecil, semua perbuatan baik seolah-olah terhapus. Dan yang salah itu jugalah yang disebut, yang diulang berkali-kali. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Nak dimarah, nak ditegur, tak ada maknanya. Sebab kalau orang dah tanam dalam fikirannya yang kita ni tak bagus, dia dah benci kita, yang kita ni tak elok di mata dia, yang kita ni tak baik, maka semuanya dilihat sebagai cacat belaka. Oleh itu perlulah kita ni jangan fikir sangat pasal orang. Sebab lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri. Apakah yang boleh dilakukan untuk kita berdepan dengan situasi-situasi sebegini, dan pastinya semua orang akan lalui. Salah satu senjata yang paling ampuh ialah berlapang dada. Sebab apa? Sebab bila kita berlapang dada, ia mengajar kita tentang beberapa perkara. Yang pertama, ia mengajar kita untuk mengenepikan rasa syak wasangka terhadap orang lain. Jadi kita tak fikir yang bukan-bukan. Ya, kita tak ada rasa syak wasangka terhadap orang lain. Kalau kita fikir pun, kita banyak fikir yang baik-baik sahaja sebab kita berlapang dada. Yang kedua, kita akan lebih bersifat optimis dan bukan pesimis. Ya, kita melihat peluang, kita mencari kebaikan, kita menjadi orang yang lebih positif. Itu kesan daripada berlapang dada. Dan kita lebih terbuka dengan idea-idea baru, dengan kritikan, malah dengan cemuhan. Dan kita cuba mencari apa baiknya di sebalik apa yang berlaku itu semua. Dan dia juga melatih diri kita secara tak langsung untuk apa? Untuk menerima pandangan orang lain yang mungkin berbeza sama sekali dengan apa yang kita ada. Dan kesannya apa? Bila kita buat semua tu, pertama, hidup lebih tenang. Ya, kita tak payah nak fikir pasal orang. Kita fikir hanya kepada apa yang kita lakukan. Tak payah nak terima pujian orang. Tak payah nak harap orang ucap terima kasih. Tak perlu semua tu, kan? Sebab kita ambil sikap untuk berlapang dada. Yang kedua, bila kita dah tenang, apa berlaku, maka kita boleh fokus kepada kerja kita. Sebab kadangkala yang kita jadi serabut, tak boleh fokus sebab kita tak berlapang dada. Sebaliknya, apabila kita berlapang dada, kita lebih fokus, secara tak langsung produktiviti kita lebih meningkat. Jadi banyak kerja yang boleh kita lakukan dalam tempoh masa yang lebih pendek. Dan kita secara tak langsung akan lebih bersemangat. Dan apa yang berlaku bila keadaan sebegitu? Hubungan silaturahim, hubungan dengan orang lain sentiasa baik dan terjaga. Kurang persekitaran, kurang permusuhan, kurang perdebatan. Sebab apa? Sebab kita tak timbul rasa tak puas hati dan orang pun tak timbul rasa tak puas hati kepada kita. Ada beberapa tip lah yang boleh saya kongsikan supaya kita mampu memperkasakan diri kita dan menjadi orang yang mudah untuk berlapang dada. Yang pertamanya sekali, kita kena ingat bahawa dalam hidup ini tidak ada satu pun perkara yang kebetulan. Setiap apa yang berlaku dalam hidup ini, semuanya sebenarnya dalam pengetahuan dan dalam keizinan dan perancangan Allah belaka. Tak ada sesuatu pun yang Allah tak tahu. Jadi apabila Allah timpakan sesuatu musibah, maka kita kena yakin bahawa di sebalik musibah itu terkandung 1000 hikmah. Dan mungkin Allah sedang menguji tahap keimanan kita. Ataupun mungkin Allah nak tingkatkan darjat kita. Ataupun mungkin Allah nak sucikan diri kita daripada dosa-dosa lampau kita dan menambah kebaikan atas kita. Jadi, kita kena yakin bahawa setiap yang berlaku itu sebenarnya ada tujuannya yang tertentu daripada Allah. Dengan cara macam tu, kita akan rasa tenang. Yang kedua, kita kekal fokus. Jangan kita fikirkan sangat tentang fitnah, umpatan, cercaan. Tapi kita lebih fokus kepada matlamat. Kita fokus kepada tugas dan tanggungjawab yang ada. Kita kena faham bahawa orang yang cuba sebenarnya berkata negatif dengan kita itu mungkin sebab dia tak kenal kita. Sebab dia tak faham apa yang kita lakukan. Sebab dia tak nampak apa yang kita nampak. Maka sebab itulah dia melihat daripada sudut pandangnya sahaja. Jadi kita kena berjiwa besar. Jangan kita berjiwa kecil. Jadi kita kena ingat bahawa bila kita berjiwa besar, maka kita faham tugasan kita ini akan memberi sesuatu impak yang besar di masa akan datang. Kita boleh lupakan sahaja suara-suara kecil, suara-suara kerdil yang ada di sekeliling kita dan semuanya itu akan tenggelam ditelan masa. Jadi lebih baik kita salurkan tenaga, fokus, masa kita kepada sesuatu yang pasti menjadikan kita cemerlang, kita berjaya di kemudian hari nanti. Yang ketiga, bila kita berdepan dengan apa juga situasi, kita cuba selidik siapa yang berkata itu. Sebab ada kritikan, ada ketikanya kritikan itu memang jujur, ikhlas untuk membina kita, untuk memperbaiki kita. Tetapi kerap kali tujuan-tujuan yang ada itu berniat jahat atas sifat iri hati, cemburu, sakit hati, tak puas hati. Jadi kita kena tepis semua kritikan-kritikan yang tidak berasas itu. Ya, kita kena buat penilaian terhadap apa yang dilakukan, dan kalau kita melihat bahawa tidak ada apa pun yang boleh kita pelajari atau boleh kita ambil itibar, maka kita lupakan. Jadi kita kena selidik. Ya, kadang-kadang yang bercakap itu musuh kita. Lebih-lebih lagi, ya, hari ini orang boleh menyamar ataupun orang boleh menggunakan identiti-identiti palsu, profil-profil palsu di media sosial, dan mereka lontarkan pelbagai kata-kata yang hina, kadang-kadang kata-kata yang mencaci maki, yang penuh dengan kritikan, busuk hati dan sebagainya, sebab mereka berlindung di sebalik apa? Berselindung di sebalik profil-profil palsu. Tetapi kalau yang bercakap itu daripada profil yang tulen, yang asli, dan kita lihat pula mereka ini orang yang sangat berilmu, profesional dalam bidangnya, maka ketika dia mengkritik kita ataupun dia mengatakan sesuatu yang kita rasakan negatif, kita kena cermin diri kita, kita kena berlapang dada dan kita kena terima untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kita. Seterusnya, yang keempat, bersyukur. Okay, langkah terbaik untuk kita memiliki sifat belapang dada ialah dengan syukur. Sebab apa? Sebab kita syukur, sekurang-kurangnya kita ni nampak hebat di mata orang. Sebab orang takkan cuba untuk jatuhkan kita, melainkan mereka tahu bahawa kita merupakan saingan yang paling dekat dengan mereka. Jadi sebab itu, mereka cuba jatuhkan kita. Kalau tak boleh bersaing cara yang baik, mereka mula menggunakan kaedah-kaedah yang mungkin tidak betul. Tetapi kita kena berlapang dada. Sebab orang cemburu dan iri ni memang ada di mana-mana. Dan orang hanya sedar sebenarnya kehadiran kita sebab apa? Sebab kita mula menonjol, kita mula naik. Jadi oleh sebab itu kita kena syukur sebenarnya kita berada di atas landasan yang betul. Apabila orang mula mencari salah dan juga cuba menjatuhkan kita. Yang kelima, belajar untuk senyum. Ya, apa juga orang nak kata, senyum. Ya, walaupun mungkin perkataan yang dilakukan, tindakan yang dilakukan itu sebenarnya cukup menyakitkan hati kita, tetapi kita senyum sampai menyampaikan, mungkin orang kata dia ni tak ada perasaan ke, senyum kan. Sebab apa? Bila kita senyum, sekurang-kurangnya kita dapat selesaikan satu masalah, iaitu masalah hubungan kita dengan orang sekeliling kita. Jadi kita senyum, jadi apa yang ada masalah kita selesaikan, di belakang kita selesaikan, depan orang kita senyum. Dan senyum itu pula adalah satu sedekah. Dan yang terakhir untuk kita berlapang dada, apa dia? Kita maafkan semua orang dan kita doakan mereka. Memang sukar kadang-kalanya untuk lakukan sedemikian, terutamanya apabila diri kita ini disakiti. Tetapi cuba kita fikirkan, kalau orang lontar najis, lontar sampah sekalipun kat kita, kita doakan kepada mereka, ini kebaikan demi kebaikan. Maafkan mereka, dan kita sendiri kena fikir bahawa mereka itu adalah orang yang mungkin jahil, yang tak ada ilmu, yang tak ada pengetahuan. Dan semoga Allah campakkan nikmat iman dan ketenangan jiwa yang cukup hebat kepada mereka, seperti mana juga kita mahukan ketenangan dengan berlapang dada. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.